Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم. Kita lanjutkan kajian sirah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memurajaah secara ringkas dari sejak penciptaan Adam, kemudian sekian generasi masih di atas tauhid, kemudian mulai terjadi kesyirikan di zaman kaum Nuh, kemudian diutus Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, sampai di zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Begitu berbicara tentang Nabi Ibrahim agak dirincikan. Mengapa? Karena nanti dari turunan Ibrahim adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita akan baca sirahnya. Baik. Sampai di mana kemarin? Sampai permintaan suku Jurhum kepada ibunya Ismail Hajar untuk tinggal di situ. Wa Hajar yuhibbul uns, tuhibbul uns. Memang suka untuk sosial, tidak ingin sendirian, sehingga beliau mengizinkan, tapi dengan syarat. Mahuwa syarat? Masih ingat syaratnya? Nah, air zam-zam tidak ada hak buat kalian, itu adalah milikku dan anakku dan anak turunanku. Mereka setuju. Artinya kalau meminta air boleh, tetapi air milik Hajar dan anaknya. Maka dikisahkan oleh Ibn Abbas, berkata Nabi SAW bahwa Ummu Ismail suka al-uns, fanazalu, maka singgahlah atau tinggallah Bani Jurhum dari mana? Dari Yaman, di Mekah, suku pertama kali yang tinggal di situ. Warsalu ila ahlihim, bahkan diutus pula keluarga-keluarga mereka untuk tinggal di situ. Fanazalu ma'ahum, maka ikut tinggal bersama mereka di sana. Hatta idza kana biha ahlu abyati minhum, ketika sudah tinggal di sana keluarga-keluarga mereka dari suku Jurhum, syabbal ghulam, anak kecil tadi pun menjadi pemuda. Yani Ismail alaihi salam yang tadi masih kecil di bawah, sekarang sudah syabba. Syabba sudah mulai menjadi anak muda. Wa ta'allama al-arabiyyah, dan belajar bahasa Arab dari suku Jurhum, dari kabilah Yaman. Wa anfasahum, dan belajar pula anfasahum. Apa itu anfasahum? Difathahkan di fa, bukan anfus tapi anfas. Kalau anfus bentuk jamak dari nafs, jiwa-jiwa. Tetapi kalau anfas bi wazan af'al, wazannya wazan af'al, adalah tafdil minan nafasah, isim tafdil minan nafasah, ay kasurat raghbatuhum fi, yani mereka sangat semangat dengan anak ini, yani senang mengajarkan bahasa Arab kepada anak muda ini. Mengapa? Kecerdasannya, kepandaiannya, cepat paham dan seterusnya, mereka pun senang. Hatta idza kana biha ahlu abyati minhum wa ajabahum hina syabba, dan mereka pun terkagum-kagum kepada anak muda ini ketika sudah mulai dewasa. Falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum, maka ketika sudah mulai dewasa mereka pun menikahkannya dengan anak wanita mereka. Berarti Ismail alaihi salam menikah dengan wanita dari Jurhum. Wa matat ummu Ismail, maka meninggallah ibu dari Ismail yaitu Hajar. Wa jaa Ibrahim ba'da ma tazawwaja Ismail, maka Ibrahim pun datang setelah menikahnya Ismail. Yutali' tarikatahu, Ibrahim melihat bagaimana peninggalannya, maksudnya orang yang ditinggalkannya. Falam yajid Ismail, ternyata di rumahnya tidak ada Ismail. Fasa'ala imra'atan, fasa'ala imra'atahu anhu, maka Ibrahim bertanya kepada istrinya. Faqalat kharajat, kharaja yabtaghi lana. Mana Ismail? Ismail keluar sedang mencari nafkah untuk kami. Thumma sa'alaha an aishihim, Ibrahim bertanya lagi tentang kehidupannya, bagaimana kehidupan kalian? Wa hayatihim, bagaimana keadaan kalian? Faqalat, maka wanita tadi menjawab, nahnu bi syarrin, nahnu fi dhiqin wa syiddah, kami kehidupannya sengsara, susah, sempit, syiddah, sulit, segala serba sulit. Fasyakat ilai, maka wanita itu syakat, syakat itu yashku, mengeluh, isinya keluhan-keluhan. Qala, maka berkata Ibrahim, fa idza jaa zaujuki iqra'i alaihi salam, kalau datang suamimu berikan salam kepadanya. Wa quli lahu yughayyir 'atabata babih, dan sampaikan kepadanya hendaklah dia merubah kayu kusen pintunya. Falamma jaa Ismail, maka datanglah Ismail, ka'annahu anasa syai'a, datang seakan-akan Ismail merasa sesuatu, ini kayaknya ada sesuatu. Faqala hal ja'akum, apakah ada yang datang, seseorang, hal ja'akum min ahad, qalat na'am, dijawab sama istrinya, iya ada yang datang, ja'ana syaykhun kada wa kada, datang kepada kami orang tua, fasa'alna ank, dia tanya tentang kamu. Fa'akhbartuhu, aku khabarkan bahwa engkau sedang keluar mencari nafkah. Wa sa'alani, dan dia bertanya kepadaku, kaifa aishina, bagaimana kehidupan kami. Maka aku khabarkan kepadanya, anna fi juhdin wa syiddah, saya sampaikan kepadanya bahwa kami dalam kesulitan dan dalam kesusahan. Maka Ismail bertanya lagi, hal awsaki bishay, apakah dia berpesan kepadamu dengan sesuatu? Faqalat na'am, maka dijawab, na'am. Amarani an aqra' alaika salam, iya, dia berpesan untuk menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu ghayyir 'atabata babik, dan dia juga berpesan agar engkau merubah tagak pintu rumahmu. Qala dzaaka abi, kata Ismail, itu ayahku. Waqad amarani an ufariquki. Dan saya diperintah untuk menceraikan kamu. Jadi tadi kalimat atabata babik, gantilah palang pintu rumahmu, maksudnya gantilah istrimu, suruh diceraikan. Maka kata Ismail, alhiqi bi ahlik, pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Ismail, cepat paham. Dan juga menunjukkan betapa perhatiannya Ibrahim kepada anaknya, calon nabi dan calon turunan nabi yang akan melahirkan nabi. Iya kan? Barakallahu fikum. Atau saya ulangi, bahwasanya Ibrahim sudah mendidik anaknya sejak masih kecil sampai pemuda. Dan ketika pemuda dipilihkan, jangan yang ini, karena ini calon anak turunanmu nanti. Jangan yang tukang ngeluh. Jangan wanita yang tukang mengeluh. Barakallahu fikum. Ibrahim mendidik Ishak dan Ismail. Ishak yang melahirkan nabi tadi. Adapun Ismail menurunkan keturunan Quraisy, keturunan Arab, sampai kemudian nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mendidiknya dan mengaturnya sampai masalah istrinya. Ganti atau baca babik, ganti cagak rumahmu, ganti tiang pintu rumahmu. Dan Ismail paham, aku disuruh untuk mengganti engkau. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Faqala, barakallahu fikum, fatallaqaha, maka Ismail pun menceraikannya. Wa tazawwaja minhu imra'atan ukhra, kemudian menikahi wanita lain. Falabita anhum Ibrahim masyaallah, Ibrahim pun lama tidak kembali sesuai dengan kehendak Allah yang Allah kehendaki. Faqala li ahlihi inni muttali'un tarikati. Ibrahim berkata kepada keluarganya, aku akan melihat bagaimana peninggalanku, maksudnya bagaimana anak turunanku. Faja'a, tiba-tiba datang beliau. Faqala limra'atihi, ternyata enggak ada lagi Ismail, yang ada istrinya. Dia bertanya kepada istrinya, aina Ismail, mana Ismail? Qalat dhahaba yasid, Ismail keluar untuk berburu, karena memang cari ma'isah saat itu, ya berburu mencari yang bisa dimakan. Qala, berkata Ibrahim alaihi salam, aina Ismail? Dijawab, dhahaba yasidu. Qalat ala tanzil fatat'im wa tat'am wa tashrab. Wanita ini berbeda dengan wanita yang lalu. Tidakkah singgah sebentar, minum, makan atau minum kami sediakan. Qala wa ma ta'amakum wa ma syarabakum. Kata Ibrahim, apa makananmu, makanan kalian, dan apa minuman kalian? Karena satu negeri dengan negeri lain biasanya makanannya berbeda, minumannya juga berbeda. Ditanya, apa makanan kalian dan apa minuman kalian? Qala ta'amana al-lahm wa syarabuna al-ma. Makanan kami ya daging hasil buruan, dapat dob, ya dob yang dimakan, mendapatkan merpati, merpati yang dimakan, dapat apa saja dari binatang buruan itu yang dimakan, dan minumnya air. Qala Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahilah untuk mereka makanan mereka dan minuman mereka. Didoakan oleh Ibrahim alaihis salam. Qala faqala Abu al-Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata lagi Ibn Abbas, melanjutkan ceritanya, menukil dari Rasulullah sallam, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, berkata Abu al-Qasim, barakatu da'wati Ibrahim. Karena barakah dari doanya Nabi Ibrahim, mendoakan makanan mereka dan minuman mereka setelah dijawab, makanannya daging, minumannya air. Maka air dan daging barokah di padang tandus Mekah. Padahal padang tandus, tapi barokah. Air banyak, daging juga mudah. Jangan heran kalau satu kambing dimakan berdua. Serius. Bukan kambing kecil, kambing besar. Saya pernah diundang oleh Syekh. Beliau dengan tamunya satu nampan. Kita berdelapan satu nampan. Beliau dengan tamunya habis. Kita berdelapan dah habis. Karena ada ta'amuhum. Wa ta'amuna ruz. Sedangkan makanan kita nasi. Sehingga nasi aja yang banyak. Barakallahu fikum. Adapun mereka orang-orang Arab, makanan mereka daging. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau menengok, apa kalau komandan menengok pasukannya? Yang ditanya, kaifa lahmukum? Kaifa lahmukum? Bagaimana daging kalian? Cukup? Cukup. Yang ditanya, dagingnya. Kembali kepada kitab. Maka dengan barokah dari doanya Ibrahim alaihis salam, fahuma la yakhlu alaihima ahadun bighairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun lahum yawma idin hab. Oleh karena itu, dengan barokah dari doanya Nabi Ibrahim, dua perkara itu la yakhlu alaihima ahad, tidak pernah kosong dari siapapun orang-orang Mekah. Illa lam yuwafiqahu. Qala Nabi SAW, walam yakun lahum yawma idin hab. Saat itu tidak ada hubub, biji-bijian, belum ada. Makannya masih berburu, sehingga daging dan air. Ya hidup, Masya Allah. Setelah itu nanti berkembang, mereka bisa menanam. Maka muncul sekarang makanan berikutnya yaitu gandum. Baru setelah itu adanya gandum, ada roti. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yauma idin lam yakun lahum habbun. Waktu itu belum ada biji-bijian tadi. Walau kana lahum habbun da'alahum. Kalau saja ada biji-bijian, niscaya Ibrahim pun akan mendoakan. Ya Allah berkahilah biji-bijian mereka. Tapi yang disebut dua, lahmul ma, maka yang didoakan dua. Barakallahu fikum. Wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Ditanya pula oleh Ibrahim bagaimana kehidupannya, bagaimana keadaannya. Qalat, dijawab oleh wanita tadi, nahnu bi khairin wa sa'ah. Kami dalam kebaikan, kami dalam keluasan. Berarti wanita yang kedua ini pandai bersyukur. Mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh suaminya dan mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa asnat 'ala Allah, dan memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Qala idza jaa zawjuki, kalau datang suamimu, faqra'i 'alaihi salam. Bacakan untuknya salam dariku. Wa murihi yuthabbit 'atabata babih, dan perintahkan padanya untuk mengokohkan tiang pintu rumahnya. Falamma jaa Ismail, ketika datang Ismail, qala hal ataakum min ahad? Ismail merasa kayaknya habis ada yang datang. Apakah datang seseorang pada kalian? Qalat na'am. Iya. Syaikhun hasanul hay'ah. Ada seorang tua yang penampilannya bagus, orangnya baik. Asnat alaihi, dipuji bapaknya. Fasalani anka, dia bertanya kepadaku tentang kamu. Fa akhbartu, aku kabarkan kepadanya bahwa kamu sedang berburu. Fasalani kaifa aishana, dan bertanya pula kaifa aishuna, bagaimana kehidupan kami. Maka kami kabarkan bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Kami dalam keadaan cukup. Qala hal awsaka bi syai? Apakah dia mewasiatkan kepadamu sesuatu? Qalat na'am. Wanita itu menjawab, iya. Huwa yuqri' alayka salam. Dia membacakan atasmu salam. Ini menyampaikan salam. Wa ya'muruka an tuthabbit 'atabata babik. Dan dia memerintahkan kamu untuk mengokohkan tiang pintu rumahmu. Qala dzaaka abi. Kata Ismail, itu ayahku. Wa antal 'atabah. Dan engkaulah tiang pintu rumahku. Amarani an umsikaki. Dan aku diperintah untuk memegang engkau terus. Jangan dilepaskan. Thumma labatha anhum ma syaa. Kemudian tinggallah Ismail dengan istrinya sekian lama. Faqala li ahlihi. Kemudian berkata pada keluarganya. Thumma labisa anhum ma syaa. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka beberapa lama. Sampai kemudian Ibrahim berkata kepada keluarganya, inni muttali'un tarikati. Aku ingin menengok turunanku. Amarani faja'a fawafaqa Ismail. Maka kedatangan kali ini, Ibrahim bertemu dengan Ismail. Yubri nablan lahu tahta jauhatin qaribatin min zamzam. Bertemu dengan Ismail, sedang menajamkan anak panahnya di bawah sebuah gubuk di dekat air zam-zam atau di dekat mata air zam-zam. Falamma ra'ahu qama ilaihi. Ketika Ismail melihat kepadanya, beliau pun bangun mendatanginya. Fasana'a kama sana'al walid bil walad. Walwalad bilwalid. Maka dilakukanlah oleh Ismail selayaknya anak kepada bapaknya. Dan bapaknya juga melakukan kepada anaknya selayaknya bapak kepada anaknya. Wallahu ta'ala alam, tidak dirincikan. Ya. Tentunya lama tidak bertemu, mungkin berpelukan dan sebagainya, bertanya sebagainya. Seperti anak dengan bapaknya. Thumma qala ya Ismail. Kemudian berkata, wahai Ismail. Inna Allah amarani bi amrin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku dengan satu perintah. Qal, berkata anaknya, fasna' ma amara rabbuk. Fasna' ma amaraka rabbuk. Kata anaknya, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Qala wa tu'inuni. Kata Ibrahim, dan engkau mau membantuku? Qala wa a'inuk. Iya, aku akan bantu engkau. Qala fa inna Allah amarani an abniha huna baitan. Allah memerintahkan kepadaku untuk membangun di sini rumah. Dan rumah saat itu hanya bentuk persegi saja. Ya. Tidak ada kerucutnya, enggak ada bentuk ininya, bentuk itunya, hanya kotak saja. Rumah pada saat tersebut. Wa ashara ila akmah murtafi'ah ala ma haulaha. Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, aku disuruh oleh Allah untuk membangun baitan hauna, menunjuk arah di sini. Sedangkan di situ ada sisa puing bekas bangunan yang sudah lama sekali hancur. Akmah murtafi'ah adalah sisa-sisa bangunan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, seperti apanya. Fa'inda dhalika rafa'al qawa'id minal bait. Maka disitulah Ibrahim meninggikan pondasi dari rumah tersebut. Faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah wa Ibrahim yabni. Kadang-kadang disebut akmah, kadang-kadang disebut dengan aqlal, sisa-sisa puing. Ah, begitu. Ini ilustrasi saja, enggak kayak gini jelas. Maka mulai dibangun pondasinya kembali, dikokohkan kembali Ibrahim yang membangun, Ismail yang membawakan batu-batunya. Ibrahim yang membangunnya dan Ismail yang membawakan batu-batunya. Barakallahu fiikum. Qala, dikatakan di sini faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah wa Ibrahim yabni. Hatta idza irtafa'al bina, hingga ketika bangunan sudah mulai meninggi. Ja'a bihadzal hajar fawada'ahu lahu, maka dibawakan batu oleh Ismail untuk berdirinya Ibrahim alaihi salam. Faqama alaihi wa huwa yabni, maka beliau berdiri di batu itu dalam keadaan membangun. Wa Ismail yatanawalul hijarah, sedangkan Ismail terus membawakan batu-batu. Wa huma yaqulani, dan keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadza akhiru hadis Ibn Abbas. Ini akhir dari riwayat Ibn Abbas dari Rasulullah SAW. Jadi yang ceritanya Rasulullah SAW, yang menyampaikan dari Nabi siapa? Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berarti di sini barakallahu fikum, setelah bangunannya sudah mulai tinggi, Ismail membawakan batu supaya Ibrahim bisa nyampe ke atas dengan menginjak batu tadi, membangun sisanya. Aib di batu tersebut. Jadi maqam barakallahu fikum bukan makam, bukan kuburan. Maqam makanul qiyam. Qoma yaqumu. Oh, apa lagi? Terus tasrif kan? Sampai terakhirnya apa? Isim makannya maqam, tempat berdiri. Barakallahu fikum, kembali kepada kitab. Hadza akhiru hadis Ibn Abbas. Fasarat wilayatul bait wa Makkah li Ismail. Maka kekuasaan terhadap bait Ka'bah dan juga terhadap air Zamzam itu pada Ismail. Baik, nanti akan dirincikan. Masya Allah, panjang kisahnya. Tidak mengapa. Mudah-mudahan berfaedah. Biar kita tahu sejarah Arab dan sejarah Quraisy sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Karena innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih suku Quraisy dari Arab, dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilih dari Bani Hashim Nabi Muhammad SAW. Berarti pilihan, sehingga perlu diceritakan bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang Allah pilih ini. Barakallahu fikum, wabillahi taufik, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.